تفضل أستاذ. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه بعد. قال إمام مسلم رحمه الله رحمة واسعة في صحيحه في كتاب الإيمان: باب الأمر بقتال الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة ويؤمنوا بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم وأن من فعل ذلك أصم نفسه وماله أصم نفسه وأن من فعل ذلك أصم نفسه مفعول به نفسه نعم أصم نفسه وماله إلا بحقها فوكلت سريرته إلى وكلت سريرته إلى الله تعالى وقتال من منع الزكاة أو غيرها من حقوق الإسلام واهتمام الإمام بشعائر الإسلام. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليس بن سعد عن عقيل عن الزهري قال أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب قال عمر بن الخطاب لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ومن قال لا إله إلا الله فقد أصم مني ما له ونفسه إلا بحقه وحسابه على الله فقال أبو بكر والله لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال والله لو منعوني إقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعه فقال عمر بن الخطاب فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. بسم الله الرحمن الرحيم، إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده، أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، رب زدني علما وارزقني فهما وعملا متقبلا. إخوة الكرام، kita lanjutkan pembahasan kitab Sahih Muslim dan insyaAllah kita telah sampai kepada bab yang ke-8, babul amri biqitalin nas, bab perintah untuk memerangi manusia. Hatta yaqulu la ilaha illallah, sampai mereka mengikrarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, wa yuqimus salata, sampai mereka menegakkan salat, wa yu'tuz zakata, sampai mereka menunaikan zakat, yu'minu bi jami'i ma ja'a bihi nabi sallallahu alaihi wasallam, sampai mereka beriman dengan segala yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa anna man fa'ala dzalik, barang siapa yang melakukan segala hal di atas, mereka mengingkarkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, menegakkan salat, menunaikan zakat, mengimani semua yang dibawa Nabi sallallahu alaihi wasallam, asama nafsahu wa malahu, berarti dia telah menjaga jiwanya, tidak ditumpahkan darahnya, wa malahu, menjaga hartanya tidak diambil, illa bihaqqiha, kecuali dengan hak ya, illa bihaqqiha, kecuali dengan haknya. Artinya tak hanya sekadar mereka menegakkan sholat, menunaikan zakat, mengucapkan kalimat syahadat, ya, mereka berhasil menjaga diri mereka, darah mereka, harta mereka. Bila mana hak-hak Islam mereka abaikan, mereka bisa tetap ditumpahkan darahnya. Ya, berzina, walaupun mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, dan dia telah menikah, maka tak terjamin terjaga darahnya, ditumpahkan darahnya, dirajam hingga binasa, qisas, membunuh, ya, mencuri, tak dijamin terjaga darahnya, ditumpahkan darahnya dengan dipotong tangannya. Wawukkilat sariratuhu ilallahi ta'ala. Inilah hukum zahir. Jika mereka menampakkan hukum-hukum Allah yang zahir ini, mereka mengerjakan salat, menunaikan zakat, beriman dengan semua yang dibawa Nabi SAW, mereka berhasil dengan itu menjaga diri-diri mereka, harta mereka. Kecuali jika mereka mengurangi hak Islam. Tetapi adapun masalah apa yang terdapat dalam hati mereka, mereka mengerjakan ikhlas karena Allah atau takut karena ada hukuman, ya, diserahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang terdapat dalam hati mereka manakala mengerjakan syiar-syiar Islam ini, itu diserahkan kepada Allah. Karena sebagian orang-orang munafik juga mengerjakan salat, menunaikan zakat, mereka bersyahadat. Tapi yang mereka simpan dalam hati mereka kita tidak hukumi. Yang kita hukumi apa yang mereka tampakkan. Yang disimpan dalam hati mereka serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah kita dalam menghukumi manusia di dunia ini. Nampak kita baik, kita katakan baik. Adapun apa yang terdapat dalam hatinya, kita tidak sampai ke sana, itu antara diri dan Allah Jalla wa'ala. Nabi yang mulia memerintahkan kepada sahabat Nabi sama, ya, ketika Usama membunuh seseorang telah mengingkarkan kalimat la ilaha illallah, karena dalam peperangan orang tersebut yang paling banyak membuat penderitaan kaum muslimin. Ketika dia dengan Usama berhadapan-hadapan, ya, ketika dia terdesak, ketika Usama, ya, berhasil menguasainya, dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, Usama tetap membunuhnya. Maka Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam diberitahukan salah seorang yang melihat dari sahabat apa yang terjadi. Dia memanggil Usama. Usama mengatakan, ketika itu Nabi berkata kepada Usama, "Qataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah?" Bagaimana kau bunuh dia setelah dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah? Qala innama qalaha ta'awudan, ya Rasulullah, dia mengucapkannya hanya karena takut dari kematian. Artinya kata Usama, dia berpura-pura saja karena takut mau mati. Ya, apa kata Nabi SAW? Berulang-ulang, aqataltahu ba'da ma qala la ilaha illallah. Bunuh dia padahal dia sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Ya, kata Nabi, fahalla syaqaqta qalbah? Mengapa tak kau belah saja dadanya? Kau lihat hatinya. Ini mengajarkan kita menghukumi orang dengan apa yang dia tampakkan. Kata Umar, di zaman Umar, wahyu telah terputus. Kami tak bisa lagi membeda-bedakan mana munafik, mana mukmin. Di masa Nabi, Nabi diberitahukan Allah dengan wahyu, mana orang yang menyembunyikan kemunafikan. Wahyu telah terputus, telah sempurna, tak ada lagi wahyu. Maka yang menampakkan kepada kami kebaikan, kami terima. Yang menampakkan selain daripada itu, kami akan hukum. Kata Umar Ibn Khattab. Ya, wa qitalu man mana'a az-zakata aw ghayraha min huquqil Islam. Bab perintah memerangi orang-orang yang enggan menunaikan zakat atau hal-hal lainnya daripada hak-hak Islam yang wajib dipenuhi. Ya, walaupun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, Walaupun dia mengerjakan sholat, dia menegakkan zakat, tapi manakala dia menentang pemerintah, penguasa kaum muslimin, namanya bughat, darahnya tahat. Tidak lagi maksum. Bagaimana Ali memerangi kaum khawarij yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Mereka juga menegakkan salat, mereka membaca Quran. Ya, mereka juga menunaikan zakat, diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Karena mereka mengurangi hak-hak Islam. Di antara hak Islam adalah wajib taat patuh kepada pemimpin, tidak memberontak kepada mereka. Selama mereka belum dihukumi kafir yang terang-terangan kufurannya. Wahtimamul imami bisya'airil Islam. Dan perhatian para pemimpin untuk menegakkan syiar-syiar Islam. Ini babnya panjang. Adapun hadisnya berkata Imam Muslim, Ibnu Hajjaj, Ibnu Muslim Al-Qushairi An-Nisaburi rahimahullah. Haddatsana Qutaibah bin Sa'id. Berkata kepada kami Qutaibah bin Sa'id, qala haddatsana Laits bin Sa'd. Dia berkata memberitakan kepada kami Laits bin Sa'd Al-Uqailin An-Zuhri, dari Uqail, dari Zuhri. Qal, dia berkata, Zuhri berkata, Al-Imam Zuhri rahimahullah berkata, akhbarani Ubaidullah ibn Abdullah ibn Utbah ibn Utbah ibn Mas'ud. Kami atau saya diberitahukan oleh Ubaidullah bin Abdullah bin Utbah bin Mas'ud an Abi Hurairah, dari Abu Hurairah. Sampailah kepada sahabat Abu Hurairah dari Muslim. Ya. Antara Abu Hurairah dan Muslim ada 5 perawi hadis. Dari Abu Hurairah ke Muslim ada 5 perawi. Qala, berkata Abu Hurairah, lamma tuwaffiya Rasulullah, manakala Rasulullah wafat, wastukhlifa Abu Bakrin ba'dahu, dan diangkatlah penggantinya Khalifah Abu Bakar setelahnya, wa kafara man kafara minal Arab, dan kala itu setelah wafatnya Nabi, dipilihnya Abu Bakar sebagai khalifah, kafir sebagian orang-orang Arab yang kafir. Mereka kafir keluar kepada kekufuran, murtad. Ya. Kala itu setelah Abu Bakar ditunjuk, maka kafirlah, murtadlah sebagian daripada bangsa Arab yang dahulu telah memeluk Islam. Ada yang kafir dalam bentuk mengikuti nabi palsu, mengklaim ada nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sebagaimana yang terjadi di Bani Hanifah, mereka mengangkat nabi palsu dari suku mereka, dari kabilah Bani Hanifah, namanya Musailamah Al-Kadzdzab, sang pendusta. Itu di Yamamah, di negeri Yamamah. Adapun di Yaman muncul pula nabi palsu lain bernama Aswad Al-Anasi. Ya. Dua-duanya mengklaim sebagai nabi dan mereka mengikuti pengikut yang banyak. Ini satu yang kafir. Mereka kafir karena mereka mengakui adanya nabi setelah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi mereka dianggap murtad. Ya. Ini kelompok yang pertama. Ini mereka dianggap kafir. Para sahabat telah tegak ijma, meyakini, mengakui siapa yang mengklaim ada nabi setelah Muhammad kafir dan diperangi. Ya. Karena itulah mereka sepakat memerangi Musailamah Al-Kadzdzab dan memerangi yang ada di Yaman, Aswad, namanya siapa tadi yang di Yaman? Aswad al-Inasi. Muncul lagi Nabi palsu perempuan namanya Sajah. Memiliki pengikut yang banyak. Ya, kemudian Sajah bergabung dengan Musailamah, dirayu Musailamah, akhirnya menikahlah Nabi palsu laki-laki Musailamah dengan Sajah atau Sujah, Nabi palsu perempuan. Bertambah banyaklah pengikutnya. Maharnya adalah menggugurkan sholat isya. Ya. Muncul lagi Tulaihah dari Bani Asad. Empat nabi palsu, tapi yang paling dahsyat adalah Musailamah al-Kadzdzab, Aswad al-Inasi. Semuanya diperangi kaum muslimin. Bahkan banyak korban dari kaum muslimin ketika memerangi Musailamah al-Kadzdzab karena kuatnya sukunya, kokohnya bentengnya, terbunuh banyak para penghafal Quran. Sehingga khawatir kala itu Umar, Quran ini akan hilang. Maka dia mengisyaratkan kepada Abu Bakar Siddiq untuk segera mengumpulkan Quran dalam satu mushaf. Yang kala itu di masa Nabi masih bercerai-berai dalam tulisan-tulisan, ada yang di tulang, ada yang di ya kulit, ada yang di mana-mana, di pelepah kurma. Ya. Ini yang kafir daripada bangsa Arab. Kemudian dibunuh pula, akhirnya berhasil ditumbangkan Musailamah al-Kadzdzab. Ditawan ketika itu pengikut Musailamah al-Kadzdzab. Dijadikan harta rampasan perang. Bahkan Ali bin Abi Thalib mendapatkan satu bagian daripada rampasan perang tersebut berupa wanita. Ya, menjadi budak Ali, dan dari hasil antara Ali dengan budaknya tersebut, dari wanita Bani Hanifah, lahirlah seorang anak yang dipanggil Zainal Abidin. Zainal Abidin namanya Muhammad bin Ali, tapi orang-orang manggilnya Muhammad Al-Hanafiyah karena ibunya dari Bani Hanifah, untuk membedakan antara Muhammad ini bukan putra daripada Fatimah. Ya, adapun yang lain-lainnya jelas Hasan, Husain, Ummu Kulthum. Ya, ini daripada putranya Fatimah dan Ali. Adapun Muhammad ini daripada seorang wanita dari Bani Hanifah yang dapatkan Ali sebagai tawanan daripada harta rampasan perang sebagai budak Milkul Yamin. Namanya Milkul Yamin. Ini menunjukkan bahwa mereka itu kafir. Karena itulah Abu Bakar Siddiq mengambil harta rampasan perang mereka. Karena peperangan dengan orang-orang yang memberontak tapi dia tidak keluar daripada Islam, tak boleh diambil harta rampasan perangnya. Ali ketika merangi kaum Khawarij tak diambil harta rampasan perang, tak ditawan para orang-orang yang tertawan itu, enggak dijadikan budak, enggak, karena mereka bagian daripada kaum muslimin. Tapi manakala dia mengaku sebagai nabi, ada nabi setelah Rasulullah, memerangi kaum muslimin, ketika itu mereka dianggap keluar daripada Islam, murtad. Ini satu bagian. Adapun satu bagian lainnya, mereka memang kembali murtad. Tak lagi mengaku adanya Nabi SAW maupun siapapun Nabi. Mereka murtad, kembali kepada jahiliyah. Mereka mengingkari semua syariat. Mereka mengingkari salat. Mereka mengingkari zakat. Mereka kembali kepada bagaimana dahulu mereka dalam kondisi jahiliyah. Ini kafir yang kedua, murtad yang kedua. Maka mereka tak pernah lagi sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Kecuali mereka sujud, kata mereka, sebagian mereka itu sujud di tiga tempat saja maunya. Di Masjid Mekah, Masjid Madinah, dan Masjid Abdul Qais di Bahrain. Ya. Ada satu tempat di Bahrain namanya adalah Jawatha. Ya, mereka mengatakan inilah tempat salat, selainnya tidak ada. Ya. Ingkarlah mereka kepada syariat Islam. Ya. Jadi semuanya ini masuk ke dalam bagian pertama yang diperangi Abu Bakar Siddiq, karena mereka dianggap kembali kepada kufuran, kafir kembali. baik yang mengaku adanya Nabi setelah Rasulullah maupun yang kembali kepada agama jahiliyah, meninggalkan semua syariat. Adapun bagian kedua, di sinilah terdapat perselisihan di antara sahabat, adalah orang-orang yang membedakan antara perintah salat dan zakat. Mereka meyakini kewajiban salat, tapi mereka mengingkari kewajiban zakat karena ada syubhat. Kata mereka, zakat itu gugur dengan wafatnya Nabi. Karena zakat itu adalah perintah Allah kepada nabinya, karena Allah mengatakan khudh min amwalihim shadaqatan ambillah Muhammad, dari harta mereka itu zakat, tutahhiruhum wa tuzakihim biha. Semoga kau dapat mensucikan dan membersihkan mereka dengannya. Wa salli alaihim, doakanlah mereka. Fa inna salataka sakanun lahum, sesungguhnya doamu itu akan menenteramkan hati mereka. Kata mereka, ini ayat perintah hanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka tak paham, apapun perintah kepada Nabi itu perintah kepada orang yang menggantikan Nabi SAW. Kecuali jika ada pengkhususan. Dalam Quran banyak ayat yang menuju kepada Nabi, tapi hakikatnya untuk seluruh orang-orang beriman. Ya. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisaa'a. Wahai Nabi, bila engkau mencerai wanita-wanita, walaupun kepada Nabi ditujukan, tapi ini berlaku kepada seluruh kaum mukminin. Banyak ayat-ayat yang khitabnya diwajahkan, artinya yang ayat itu diturunkan dihadapkan kepada Nabi. Ya. Tapi perintah tersebut berlaku juga untuk seluruh kaum mukminin. Ya. Dalam Quran ada khitab. Ada ayat yang diturunkan khitabnya kepada orang-orang yang beriman secara umum. Contohnya, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan untuk kalian berpuasa. Ini jelas kepada seluruh orang-orang beriman. Ya, ada pula khitab yang khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam semata, tidak untuk selainnya. Ya. Ya, contohnya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa in imra'atun mu'minatun wahabat nafsaha lin-nabi," jika ada seorang perempuan mukminah menghibahkan dirinya kepada Nabi, "wa arada an-nabiyyu an yastankihaha," Nabi ingin menikahinya, "khalisatan laka min dunil mu'minin," khusus untukmu, tidak berlaku untuk orang-orang mukmin. Ya, perempuan menghibahkan diri kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menikahnya tanpa ada wali. Ya. Jika Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berkehendak menikahinya, khalisatan laka, ini khusus untukmu. Tidak untuk orang-orang beriman. Datang seorang perempuan, "Ya Rasulullah, nikahi saya." Rasulullah melihatnya dari atas ke bawah, dari bawah ke atas. Nabi tidak memberikan komentar. Akhirnya perempuan ini pun duduk. Datanglah seorang sahabat, "Rasulullah, jika engkau tak punya hajat kepadanya, nikahkan dia dengan saya." Kata Nabi, "Ku nikahkan engkau dengannya, ya, dengan apa yang kau miliki daripada hafalan Quran untuk kau ajarkan kepadanya." Ya. Nabi sebagai wali bagi orang-orang mukmin, maka Nabi menikahkan perempuan ini kepada orang tersebut. Tapi jika Nabi ingin menikahinya, tak perlu wali. Ya. Nabi menikahi Zainab, tak ada wali. Walinya Allah. Berkata Zainab kepada seluruh istri Nabi SAW, "Kalian adalah perempuan-perempuan dinikahkan oleh ayah-ayah kalian kepada Nabi. Aku dinikahkan langsung oleh Allah dari atas langit ketujuh." Kata Zainab memuji dirinya. Ya. "Falamma qadha Zaidun minha watara," tatkala Zaid selesai hajatnya kepada istrinya, mereka bercerai, habis masa iddahnya, "zawwajnakaha," kami menikahkan engkau wahai Muhammad dengannya. Maka jangan sampai ada, siapa walinya kau nikah dengan si fulana, Allah walinya. Itu tak bisa. Itu hanya berlaku untuk Nabi SAW. Jadi dalam Quran ada ayat khitab kepada orang-orang beriman secara umum, ada khitab kepada Nabi secara khusus, ada khitab kepada Nabi, tetapi itu berlaku untuk seluruh orang-orang beriman pula. Karena Nabi merupakan pemimpin bagi orang-orang beriman, apa yang diperintahkan kepada Nabi diperintahkan kepada mereka, dan itu banyak dalam Quran. Ya. Di antaranya kata Allah kepada Nabi, "Khudz min amwalihim shadaqatan," ambil daripada mereka harta mereka. Ini perintah kepada Nabi dan perintah kepada orang yang menggantikan fungsi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Banyak dalam Al-Qur'an. Kata Allah kepada nabinya, "Aqimish shalata lidulukis syamsi ila ghasaqil laili wa Qur'anal fajar." Tegakkanlah wahai Muhammad salat. Lidulukis syamsi manakala matahari tergelincir. Ila ghasaqil lail. Dan manakala kelam malam telah gelap. Wa Qur'anal fajar, tegakkanlah salat fajar. Inna Qur'anal fajri kana min masyhuda, sesungguhnya salat fajar itu disaksikan. Ini ayat perintah kepada nabi. Bukan berartinya hanya Nabi diwajibkan sholat, kita pun diwajibkan pula. Ya. Kata Allah kepada nabinya, "Wa idza qara'tal Qur'an, fa idza qara'tal Qur'an." Kalau engkau baca Qur'an, fasta'id billah, maka hendaklah engkau berlindung kepada Allah. Ini ayat meski kepada Nabi tapi juga berlaku kepada semua orang-orang beriman. Ya. Dalam surah Khawf kata Allah, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata." Kalau engkau ada pada mereka, engkau tegakkan untuk mereka salat, faltakun ta'ifatun minhum. dalam ayat tersebut dikatakan kepada Rasulullah, jika engkau ada di tengah-tengah mereka, engkau ingin mengerjakan bagi mereka salat khawf, buatlah seperti ini, buatlah seperti ini. Ini ayat walaupun diturunkan kepada Nabi tapi berlaku kepada semua orang yang menggantikan fungsi Nabi sebagai imam dalam salat. Jadi karena pemahaman yang buruk terhadap ayat, tergelincirlah sebagian bangsa Arab. Mereka membeda-bedakan perintah salat dan zakat. Mereka enggan membayar zakat. Ini yang jadi permasalahan bagi sebagian sahabat, diantaranya Umar. Umar ketika itu mengatakan, "Ya Khalifah Rasulullah, bagaimana kau perangi orang-orang yang mereka itu masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah?" Kita kembali kepada hadis. Ya. Apa kata Umar bin Khattab radhiyallahu anhu warda? Qala Umar bin Khattab li Abi Bakr, berkata Umar bin Khattab kepada Abu Bakar Siddiq, "Kaifa tuqatilun nas?" Bagaimana kau perangi mereka? Maksud mereka di sini adalah yang enggan membayar zakat. Kepada Abu Bakar Siddiq, bahkan sebagian dari mereka sudah mengumpulkan zakat untuk dikirim kepada Abu Bakar Siddiq, tetapi dihalangi oleh pemimpin mereka. Pemimpin mereka tak memberikan izin. Bahkan pemimpin mereka membagi-bagikan zakat ini kembali kepada mereka. Enggak ada hak Abu Bakar di sini. Ini hak kita, dibagi-bagikannya kepada mereka kembali. Diperangi semua. Orang semacam ini syubhat muncul di dalam diri Umar. Ini masih mengucapkan kalimat La ilaha illallah. Ya. Maka berkatalah Umar kepada Abu Bakar Siddiq, "Kaifa tuqatilun nas?" Bagaimana kau perangi manusia? "Wa qad qala Rasulullah," padahal bukankah Rasul bersabda, "Umirtu an uqatilun nas hatta yaqulu la ilaha illallah." Aku diperintahkan merangi manusia sampai mereka mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Sementara mereka sudah mengucapkannya dan masih mengucapkannya. "Faman qala la ilaha illallah," yang mengucapkan kalimat la ilaha illallah, "faqad asrama minni ma lahu wa nafsah." Berarti dia telah menjaga daripadaku, daripada Nabi, ya, hartanya dan jiwanya, illa bihaqqih, kecuali dengan haknya. Disitulah kalimat yang Umar tidak memahaminya, illa bihaqqihi, kecuali dengan hak Islam. Ya, disitu terluput bagi Umar pemahaman, illa bihaqqihi, bukan hanya sekedar mengucapkan, tapi ada hak-hak lain yang harus dijaga. Wa hisabuhu ala Allah. Adapun jika mereka telah mengucapkan kalimat tersebut, ya, mereka menunaikan hak Islam, hisabnya dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka Abu Bakar menjawab, faqala Abu Bakr, wallahi demi Allah, la uqatilanna. Aku akan perangi man farraqa bainas salati waz zakat, orang-orang yang membeda-bedakan antara kewajiban salat dan kewajiban zakat. Semuanya sama. Umar memakai dalil umum. Ini sudah mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Bagaimana diperangi? Abu Bakar mengambil dalil qiyas. Ya. Siapa yang tak mengerjakan sholat kita perangi. Demikian juga tidak menunaikan zakat kita perangi. Karena perintah itu seiring. Wa aqimus salata wa atuz zakata. Aqimus salat, dirikan salat, tegakkan salat, tunaikan zakat. Bagaimana kau pisah-pisahkan? Perintah yang seiring. Berkata Abu Bakar Siddiq, ya la uqatilanna man farraqa bainas salati waz zakat. Akan ku perangi orang-orang yang memisah-misahkan, membeda-bedakan antara salat dan zakat. Fa inna zakata haqqul mal. Zakat itu hak harta. Wallahi demi Allah, law mana'uni iqalan, kalau sekiranya mereka enggan membayar kepadaku zakat mereka. Dalam satu tafsiran, iqal maknanya zakat. Tafsiran kedua, ya, iqal adalah utasan tali yang digunakan untuk mengekang unta. Demi Allah, kalau mereka menahan walaupun seutas tali yang seharusnya mereka serahkan sebagai bentuk zakat kepadaku, walau seutas saja mereka enggan berikan kepadaku, ku perangi mereka. Ya. Walaupun seutas tali yang seharusnya mereka bayar kepadaku. Ya, kata Abu Bakar Siddiq, jangankan zakat banyak-banyak, seutas tali saja harus mereka berikan kepadaku. Tidak mereka berikan, akan ku perangi mereka dengannya. Kanu yadunahu ila Rasulullah, kalau dahulu mereka tunaikan di masa Rasulullah, tak mereka tunaikan sekarang, walau seutas tali, laqataltuhum ala man'ihi, ku perangi mereka dengan sebab enggan memberikannya kembali sekarang. Ya. Faqala Umar bin Khattab, berkata Umar bin Khattab, fa wallahi demi Allah, ma huwa illa an ra'aitullah azza jalla syaraha sadra Bakar. Tidaklah kulihat kecuali Allah telah melapangkan, mengilhamkan, memberikan taufik kepada dada Abu Bakar Siddiq lil qital, untuk memerangi mereka. Fa'araftu annahu al-haq, barulah aku tahu itulah kebenaran. Subhanallah. Akhirnya ya, tegaklah kembali Islam. Ulama mengatakan ada dua manusia paling berjasa dalam Islam setelah Rasulullah dalam masa yang tertentu. Dialah Abu Bakar Siddiq ketika kafir bangsa Arab murtad, enggan membayar zakat. Ketika Islam begitu terguncang setelah wafatnya Nabi, mereka bagaikan anak-anak ayam kehilangan induknya di malam yang begitu kelam, hujan lebat yang begitu dahsyat, mereka berserakan kucar-kacir. Itulah perumpamaannya. Abu Bakar menyatukan mereka. Satu. Yang kedua, Ahmad bin Hanbal yaumul mihnah. Ahmad bin Hanbal ketika hari diuji kaum muslimin dengan akidah Mu'tazilah, ya, untuk memalingkan Quran, berupa kata mereka Quran bukanlah kalamullah, Quran makhluk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah tegarkan Ahmad bin Hanbal yang dengannya kokohlah Islam, terjagalah Islam. Sekiranya bukan karena kedua orang ini, setelah Allah Subhanahu wa taala akan hilang Islam yang dibawa diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Demikian pula kajian kita hari ini. Ternyata sudah jam 6. Kepada akan sampai di sini, insyaallah besok kita lanjutkan. Ya, subhanakallah bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaika.